lagu campur sari dulu. Suara angin, angin sing rindu ati, ngelingake sinamu sing tak tresnani. Kali ini yang suka campur sari dulu, kita rambut-rambut bareng. Oh iyalah,